Pak Charles, apa komentar Anda? Mungkin bisa juga, itu kan kami namanya masyarakat ya, bisa aja. Karena menurut kita ini ada sebagian yang katakan cukup rasional, dan sebagian juga karena mungkin emosional, dan sebagian juga karena kebutuhan dananya juga. Toh. Ada yang karena demo juga dibiayai oleh beberapa grup-grup siapapun juga, ada juga. Tapi kan tujuan demo sebenarnya kan dalam arti demo-demonstrasi itu kan hanya menguatkan aspirasi yang diharapkan. Siapa tahu aspirasi itu dikejar oleh pemerintah, adanya perbaikan dan sebagainya. Sebagai check and recheck ya terhadap pemerintah itu sendiri. Dan yang ditunggang itu mudah-mudahan sadar bahwa mereka tahu yang demo siapa dan yang didemo apa, dan pasti endingnya juga masyarakat yang lebih dewasa pasti mengetahui bahwa itu demo itu hanya sekedar yang ditunggangi mungkin oleh kelompok tertentu. Seperti apa Anda menilai demo yang mereka lakukan selama ini? Saya melihat demo itu adalah aspirasi dari masyarakat, dan saya membuat satu apresiasi juga kepada mereka karena mereka bisa memberikan suatu aspirasi apa yang dikehendaki, bahwa itu adalah keinginan mereka untuk bisa sedikitnya didengar oleh pemerintah ya. Tapi kalau itu sudah katakan kelewatan, artinya itu sudah merusak mungkin tempat, lokasi, atau sedikitnya membuat orang itu bekerja nggak nyaman, berarti itu juga perlu dihargai juga hak asasi manusia yang ada pada saat ini loh. Kalau saya sebagai masyarakat ya boleh-boleh aja kalau demo, tapi kalau sudah merusak satu citra atau mau merusak tanaman, merusak beberapa atau memukuli orang misalnya berbuat kekerasan, yang kami merasa itu juga tidak benar, itu kan juga merusak hak asasi manusia kita juga. Dan saya harapkan demo itu mesti ada satu tujuan, nggak sekedar hanya sekedar demo. Dan kalau kami melihat demo saat ini, mungkin saat ini masih bisa toleransi ya, tapi kalau sudah berlebihan ya itu pasti mengganggu sinergi dari kerjaan yang kita hadapi saat ini ya. Kami mengharapkan kenapa kita nggak memberikan bagaimana mencari solusi yang terbaik, kenapa harus demo terus. Sebenarnya apakah efektif menyalurkan aspirasi melalui demo, Pak? Aspirasinya oke-oke aja. Salah satu demo di Indonesia ini memang sudah termasuk negara kanak-kanak yang cukup berkembang ya, dan kita bisa mendengarkan hal yang bagus mana tidak. Di masyarakat ini bisa memilihnya. Jadi kalau Anda mengatakan demo itu apakah efektif untuk menuntut suatu program, mungkin ya, mungkin tidak. Tergantung dari permasalahan itu sendiri. Tapi kalau itu memang sudah menjadi satu permasalahan yang sudah ada solusinya, buat apa kita demo? Lalu bagaimana dengan masyarakat, Pak Charles? Apapun di demo itu pasti ada tujuannya. Apakah tujuan itu hanya tujuan sekedar untuk mempolitisir, apakah tujuan itu sekedar ada dari hati nurani, kan kelihatan di situ. Apa sih tujuan sebenarnya itu? Makin lama kita makin dewasa, kita makin tahu bahwa tujuan demo itu banyak beberapa pemikiran hanya secara guyon, hanya untuk mempolitisir dan sebagainya, kita bisa lihat. Dan masyarakat lebih dewasa saat ini dan tahu tujuan demo yang sebenarnya itu apa. Lama-kelamaan kita karena kebiasa menyanyikan suara-suara demo, kita tahu, oh ini maunya ke sini, ini maunya ke situ. Jadi kita tambah lebih dewasa ya, dan saya tahu beberapa yang katakan yang hanya guyon ya, kan berarti kamu tanya demo itu yang guyon saja ya. Baik, terima kasih Pak Charles. Demikian Topic of the Day bersama Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Saya Dewi Sintawati.